Bati a bengi congrès pour na biso yo so zaïwaza zaïwa toko kutana poto yo kana makambo maleka na oyo to sala toko tala oyo toko sala na bambula to zali kolanda e. Soki mobutu azali koloba fungola matoi yo kaka boko sana kate tango azali koloba makambo ya zai etali biso banso tosalisa mobutu na misala kopesa biso tosalaka yango topengolaka te makasi na ye ekouta na peuple zaïwa. Nani alingi koyeba makambo mpe asali na kati ya zai tunana botunana kanisa bokanisana bengana bobengana lobana bolobisana yebisa boyebisana makambo mpe asali botama botisa okola ozali kaka mpe lataka esigne na yo na motema moko koprofite na yango te mpo na bektetera tosaka yango kumisaka yango tolobaka badepute totondisika na mpe mpe regal servi se servir non lokumu ya zaire liboso tolingi kaka la pe exploitation toboy toboy ko importe makamboy bolingo na biso kaka na authenticité soki nakei mboka mosusu mopaya tuninga ekolo na ngai na lolendo na ngai na motindo na ngai nakoyebisa ye ngai zaïwa parti na ngai mpe mokonzi na ngai mobutu sese sekoy.